وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-105 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kadzalika nusarriful ayat, demikianlah kami terangkan, rincikan ayat-ayat kami. Kami terangkan Al-Qur'an dengan serinci-rincinya, burhan tentang permasalahan tauhid, tentang permasalahan ahkam dan yang lainnya. Wa kadzalika nusarriful ayat. Waliyakulu darasta walinubayinahu liqawmi ya'lamun. Dan orang-orang musyrikin pun mengatakan, darasta, ini Al-Quran adalah engkau pelajari, engkau ambil, engkau terima dari orang-orang sebelum engkau. Subhanallah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaruu in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu 'alaihi qaumun aakharun faqad ja'u dhulman wa zura wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla 'alaihi bukratan wa 'asiya. Mereka menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari dan mendapatkan Al-Quran ini dari orang-orang sebelumnya, dari kalangan Ahlul Kitab yang beliau tulis tuduhan-tudingan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekedar alasan bagi mereka untuk tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'illah, mereka sangat tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca tulisan. Bagaimana bisa beliau menulisnya sendiri, bagaimana bisa beliau mendapatkannya dari orang-orang sebelumnya, sementara beliau juga tidak kemana-mana. Barakallahu fikum. Mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat. Beliau kemana masuknya dan keluarnya di mana. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwa betul-betul mereka, orang-orang Quraisy, sangat tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dahulu. Barakallahu fikum. Orang tidak begitu banyak sehingga betul-betul mereka saling mengenali antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Beda dengan mungkin di daerah perkotaan kita di zaman sekarang ini, boleh jadi tetangga kita, bahkan dari orang satu kampung kita tidak kenal, kecuali orang-orang yang ma'ruf yang bisa kita lihat, karena orang-orang masing-masing sibuk dengan kesibukannya. Tapi di zaman dahulu, ya ini mereka bermuamalah, mereka senantiasa ketemu, senantiasa berkumpul. Mereka tahu dari fulan, dari sejak kecilnya dia bagaimana dan seterusnya. Sehingga ini cuma sekedar alasan bagi mereka untuk, barakallahu fikum, mengingkari dan menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyakulu darasta walinubayinahu liqaumi ya'lamun. Kalau mereka tidak mau mengambilnya sebagai petunjuk, maka kami terangkan ini semua untuk orang-orang yang mau beriman, yang mau menerimanya sebagai petunjuk. Liqaumi ya'lamun. Subhanallah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, mereka sangat senang, mereka sangat bahagia mendapatkan petunjuk. Sementara orang-orang yang kafir ya menganggapnya itu adalah suatu yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipelajari dari umat-umat sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ittabi', ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikut, barakallahu fikum, mengikut apa yang telah digariskan kita ikuti. Ittiba' namanya. Ittiba'. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Ikutilah jalannya orang-orang yang telah kembali kepadaku, meniti jalan kebenaran ini. Kita hanya diperintahkan untuk mengikut, karena sudah ada contoh, sudah ada jalan, sudah ada pendahulu, maka kita tinggal mengikut. Tidak perlu mengada-ada, tidak perlu menambah-nambah, tidak perlu susah-susah, tinggal mengikuti saja. Barakallahu fikum. Subhanallah. Oleh karena itu telah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah mengada-ada. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan dari kami petunjuknya, perintahnya, contohnya, fahuwa radd, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak walaupun niatannya bagus. Barakallahu fikum. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-ada, tadi mengamalkan, boleh jadi mungkin cuma dia ngikut-ngikut, tapi kalau dia juga sebagai pencetus pelopor perkara bid'ah, perkara baru dalam syariat kita ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, mengada-adakan sesuatu dalam agama kita ini yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka usahanya tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat yakin bahwa amalan itu diterima sebagai amal saleh kalau memenuhi dua kriteria. Pertama, ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, niatannya bagus. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah mutabaah, mengikuti contoh. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi suri teladan, diikuti, dipanuti, dijadikan contoh oleh umatnya. Dua syarat ini syarat mutlak. Kapan satu di antara keduanya atau dua-duanya tidak ada, maka pastikan bahwa amal itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Maka ketika orang-orang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima petunjuk ini, maka Allah mengatakan lil walinu bayyinahu liqaumi ya'lam. Maka kami akan terangkan kepada orang-orang yang mau mengimaninya, mau menjalankannya. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikuti wahai Rasul apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabb. La ilaha illa hu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid. Mengesakan Allah dalam peribadatan. Barakallahu fikum. Mengesakan Allah dalam peribadatan, menyendirikan Allah dalam peribadatan. Musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka puasa, mereka haji, mereka umrah. Ini senantiasa kita ulang dan ulang supaya kita tahu apa arti kesyirikan untuk kita jauhi. Musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Puasa, haji, umrah, memuliakan Ka'bah, menyantuni orang dan berbagai macam, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga mereka menyembah yang lainnya. Mereka memberikan kurban. Mereka melakukan kurban, sembelihan-sembelihan. Mereka mengatakan hada lillahi wa hada li syurakaina. Ini untuk Allah dan ini untuk patung-patung kami, berhala-berhala kami, untuk kuburan wali kami dan seterusnya. Dengan inilah mereka dicap musyrik. Kalau masalah keyakinan Allah sebagai pencipta, mereka sangat yakin. Allah pencipta, Allah mengatur segala-galanya, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang membagi-bagi rezeki, dan seterusnya. Itu keyakinan mereka, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tidak mau mereka melepas dan membuang sesembahan-sesembahan lain selain Allah, maka mereka dicaplah sebagai musyrikin. Walaupun mereka menyembah Allah, tapi karena mereka menduakan, maka mereka dicap sebagai musyrikin kufar. Wala haula quwata illa billah. Taib, la ilaha illahu. Ini semua seruan. Taib, semua seruan para rasul. La ilaha illahu. Wa'arid anil musyrikin. Berpalinglah engkau dari orang-orang musyrikin. Taib, berpaling dari orang-orang musyrikin. Sampaikan nasihat, peringatan. Kalau mau terima, alhamdulillah. Kalau mereka enggan, ya urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau syaa Allahu ma asyraku. Seandainya Allah pengen, tidak ada seorang pun yang melakukan kesyirikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan siapa yang bakal menghuni surganya dan siapa yang bakal menghuni nerakanya. Dan Allah maha tahu apa yang akan mereka lakukan ini. Orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, munafikin, fasakah. Tapi orang-orang fasik. Allah maha mengetahui. Dan tentunya ada hikmah di balik itu semuanya. Hikmah di balik Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah membiarkan siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan. Yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Baik. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza. Dan kami tidak menjadikan engkau wahai Rasul sebagai penguasa atas mereka. Barakallahu fikum. Yang mengurusi kondisi keadaan mereka, bukan. Untuk menjaga senantiasa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan, itu bukan tugas engkau. Itu tugasnya malaikat. Senantiasa mencatat apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang diucapkan, apa yang diniatkan oleh mereka. Malaikat yang punya tugas itu. Baik. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan juga bukan engkau yang dijadikan wakil atas mereka, mengurusi urusan mereka. Baik. Subhanallah. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Baik, menyampaikan risalah. Di sini dikatakan oleh para ulama kita, wa ma ja'alnaka ayyuhar rasul 'alaihim raqiban tahfadhu 'alaihim a'malahum. Raqiban yakni senantiasa mengawasi mereka, memperhatikan mereka, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan. Anda wahai Rasul tidak diperintahkan untuk itu, dan bukan tugas antum. Bukan tugas Rasul. Wa ma anta biqayyin 'alaihim tudabbiru masalihahum. Ini bukan tugas kerasulan. Tugas Rasul adalah menyampaikan. Baik, memberikan contoh, suri teladan, itu tugas Rasul. Adapun imannya mereka atau tidak maunya mereka beriman, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa ta'ala illa billah. Ini tiga ayat ini mengingatkan kita, barakallahu fikum, tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mau mengikutinya, sebagian lagi dari menentangnya. Dan Rasul diperintahkan untuk mengikutinya, sebagaimana kita juga seluruhnya diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti Al-Quran. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan berpaling kita dari kesyirikan. Tinggalkan kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Baik. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.